إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله khususnya إخوان kita di Kepulauan Riau dan juga para pendengar radio Al-Bahr Bintan dan juga seluruh kaum muslimin dan pendengar radio Indasiar ataupun radio-radio lainnya di Radio Islam Indonesia. Walhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu di udara untuk menyampaikan satu pembahasan yang singkat tentang masalah agamamu dilihat dari temanmu. Tentunya pembahasan utama dengan judul seperti ini adalah membicarakan tentang al-ulfah. Catat dulu, apa itu al-ulfah? Al-ulfah disebutkan jenis definisinya adalah istima'un ma'altiam wa mahabbah. Yang namanya ulfah adalah perkumpulan, bersatu, saling cinta, bergabung bersama, dan seterusnya. Itu dikatakan dengan al-ulfah. Waqila dikatakan pula yang namanya ulfah adalah mailanul qalbi ilal ma'luf. Dikatakan pula bahwa al-ulfah adalah kecenderungan hati. Ulfah adalah kecenderungan hati. Kalau demikian, berarti ulfah adalah salah satu dari perkara yang penting dalam ukhuwah. Salah satu dari perkara yang sangat-sangat penting dalam sebuah persaudaraan. Kecocokan, akur, bisa saling cinta, dan seterusnya. Itu kalau ada al-ulfah. Al-ulfah barakallahu fikum adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengingatnya dan bersyukur kepadanya atas pemberian yang sangat besar, yaitu al-ulfah. Allah berfirman, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Kata Allah, اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Ingatlah nikmat Allah atas kalian, yang kalian tadinya bermusuh-musuhan. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Kemudian Allah berikan ulfah di hati-hati kalian sehingga kalian bisa bersatu. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Sehingga kalian dengan kenikmatan dari Allah bisa bersaudara. إِخْوَانِ فِي الدِّينَ عَزَّكُمُ اللَّهُ كَمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمُكُمُ اللَّهُ. Tentunya sebagian kita sudah tahu apa asbabun nuzul dari ayat ini, yaitu ketika sebelum Islam Aus dan Khazraj selalu berperang, selalu bertikai sampai 120 tahun. Mereka saling mewariskan dendam, saling mewariskan kebencian. Kepada anak cucunya mereka akan katakan, mereka musuh kalian, mereka pembunuh nenek moyang kalian, bayarkan dendam kami, bayarlah hutang-hutang darah yang mereka lakukan. Sehingga semua masyarakat Arab ketika itu berkata, tidak mungkin Aus dan Khazraj bisa bersatu. Mustahil Aus dan Khazraj bisa bersatu. Itu sudah terkenal di kalangan masyarakat bahwa dua suku ini tidak mungkin abadan selama-lamanya, enggak mungkin bisa berdamai. Tetapi ternyata dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah, mereka masuk Islam. Suku Aus masuk Islam, Khazraj masuk Islam, dan mereka bisa bersatu. Subhanallah. Ini kenikmatan. Karena kenikmatan ini sangat besar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana." Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya bermusuh-musuhan, bertikai, bahkan berperang, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Allah berikan ulfah di antara hati-hati kalian sehingga kalian bisa bersatu dan bisa bersaudara. Ikhwani fillah na'azakumullah. Ulfah tersebut disebabkan karena keislaman. Munculnya ulfah tersebut disebabkan karena kesamaan. Yang satu atau satu golongan sudah mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah masuk iman di hati mereka. Yakin bahwa hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Golongan kedua juga sama. Sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan berkeyakinan bahwa kita ini hidup di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Golongan yang pertama beriman bahwa Rasulullah SAW benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah. Maka kami akan mengikutinya. Golongan kedua juga yakin bahwa Rasulullah SAW benar-benar diutus oleh Allah membawa kebenaran. Maka mereka pun bertekad untuk mengikuti sunnah Rasul. Maka dengan kesamaan itulah mereka bisa bersaudara. Karena kesamaan itulah maka mereka mendapatkan ulfah di hati-hati mereka. Allah satukan hati-hati mereka. Allah jinakkan hati-hati mereka. Dan ini barakallahu fikum, para pendengar yang kami hormati, tidak bisa dibeli dengan dunia. Saya ulangi sekali lagi. Kenikmatan ini, kenikmatan ulfah ini, enggak bisa dibeli dengan harta dunia sebanyak apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alafa baina qulubikum." Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 63. Allah berfirman wa allafa baina qulubihim, dan Allah jinakkan di antara hati-hati mereka. Allah berikan ulfah di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalaupun kalian menginfakkan seluruh harta di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Kalimat dalam surat Al-Anfal ini dari Allah SWT menunjukkan bahwa nikmatul ukhuwah, nikmatul ulfah tidak bisa dibeli dengan dunia. Enggak bisa dibeli dengan harta. Kata Allah, "Walau anfaqta ma fil ardi jami'an." Walaupun engkau infakkan, engkau jadikan sebagai modal seluruh isi dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang muncul para politikus yang ingin menyatukan sekian macam aliran yang berbeda supaya kelompoknya menjadi besar. Yang sana dibayar dengan dunia, yang ini disumbang dengan dunia. Yang di sana dikasih sekian, yang ini dikasih sekian. Apakah bisa? Tidak. Seakan-akan mereka bersatu dalam satu kelompok, dalam satu nama, dalam satu partai. Tetapi hati mereka tidak bersatu. Sebagaimana Allah katakan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu, tetapi hati-hati mereka berjauhan. Hati-hati mereka tidak bersatu. Ikhwani fiddin a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan enggak bisa diupayakan dengan dunia, enggak bisa diupayakan dengan harta, enggak bisa diupayakan dengan berbagai macam cara-cara politis, enggak bisa. Hati itu seperti tentara. Jiwa-jiwa ini seperti tentara. Kalau seragamnya sama, ya bersatu. Tetapi kalau beda seragam, akan bermusuhan. Tidak ada satu pasukan di dunia ini mesti akan memiliki seragam dan ciri khas masing-masing. Untuk apa? Supaya ketika dalam pertempuran, mereka tahu siapa kawan, siapa lawan. Supaya mereka tahu mana yang harus diperangi dan mana yang harus dilindungi. Dengan apa? Dengan ciri-ciri. Walaupun dulu belum ada seragam pakaian tertentu, tetapi sudah ada ciri-ciri. Ada yang memakai ciri-cirinya dengan ikat di kepalanya, ada yang memakai tanda-tanda dengan ucapan, sebagaimana di dalam sejarah Rasulullah SAW memiliki kata-kata yang merupakan sandi, yaitu amit, amit. Matilah, matilah. Ini matilah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fiikum, dengan itu akan kita kenal ini kawan. Kalau dikatakan amit kemudian dia tidak mengerti, maka dia adalah musuh. Dan demikianlah sepanjang sejarah yang namanya pasukan tentara mesti memiliki tanda-tanda khusus atau seragam khusus atau apapun sandi-sandi yang khusus yang menjadikan mereka saling kenal. Bahwa ini kawan kita, ini saudara kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau menyatakan al arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lafadznya lafadz Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam riwayat atau dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab ulfah terjadi, sebab Allah berikan ulfah tadi adalah karena mereka memiliki kesamaan. Kaum Aus dan kaum Khazraj setelah masuk Islam mereka memiliki kesamaan yang menyebabkan mereka bisa bersatu dan bisa menghilangkan semua perbedaan yang terdahulu. Semua perbedaan-perbedaan lama, perbedaan-perbedaan yang dulu mereka jadikan sebagai perbedaan, itu semuanya kalah dengan satu kesamaan. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman bahwa hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Iman dan semangat yang sama, yaitu membela agama Allah dan membela Rasulnya. Sehingga mereka bisa bersatu. Berpelukan. Bersaudara. Saling dukung-mendukung. Saling bela-membela. Padahal tadinya kata masyarakat Arab, tidak mungkin, mustahil Aus dan Khazraj bisa bersatu. Ternyata qadarullah. Wa masya'a fa'al. Ternyata Allah takdirkan dan Allah menakdirkan sesuatu pasti terjadi. Mereka bisa bersatu. Wassababu. Sedangkan sebabnya adalah Allah berikan ulfah. Mengapa Allah berikan ulfah? Karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga disebutkan oleh Ibn Hibban yarhamuhullah, sababu tilafin nasi waftiraqihim ba'da qada'illahi sabiq huwa ta'arufur ruhaini wa tanakuruhuma. Fa'idha ta'arafar ruhan wujidatil ulfa baina nafsayhima wa idza tanakara ruhan wajadatil furqah baina jismayha baina jismayhima. Kata Ibn Hibban, sebabnya dua golongan bisa mendapatkan ulfah dan bersaudara atau sebaliknya berpecah setelah takdir Allah yang sudah lebih dulu, sebabnya adalah ta'arufur ruhain wa tanakuruhuma. Sebabnya mereka bersatu atau bercerai, berkawan atau bermusuhan, ternyata sebabnya adalah ta'aruf ar-ruhain atau tanakuruhuma, kesamaan atau perbedaan. Itu sebabnya. Idza ta'arafa ar-ruhan, kalau dua ruh, dua jiwa sama, maka akan didapatkan antara keduanya ulfah. Sedangkan kalau dua jiwa saling bertentangan, maka yang terjadi pada keduanya adalah al-furqah, saling berjauhan, saling berpecah. Demikian kata Ibn Hibban mengomentari hadis tadi, al-arwahu junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh itu seperti tentara yang tersusun. Fama ta'arafa minha talaf, yang saling kenal mengenal maka mereka akan akur, akan mendapat ulfah. Wa ma tanakara, dan siapa yang saling bertentangan, saling berbeda, maka akan terjadi perselisihan. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Kalau di masjid ada 100 ahli sunnah dan satu munafik. 100 ahli sunnah, satu munafik. Tiba-tiba munafik itu masuk ke masjid. Ada satu orang munafik masuk ke masjid melihat ada 100 orang ahli sunnah dan satu di pojok sana munafik menyendiri. Yang masuk tadi akan duduk di sebelah munafik tadi, otomatis. Demikian pula sebaliknya, kalau di satu masjid ada ahlul bid'ah, bahkan 100 ahlul bid'ah, ada satu ahlu sunnah di sana. Tiba-tiba di masjid itu masuk seorang ahlu sunnah, melihat semuanya ahlul bid'ah dan melihat ada satu ahlu sunnah, otomatis dia akan duduk di sebelahnya ahlu sunnah. Kaif halak bikhair. Itu kecenderungan hati yang tidak bisa dipungkiri. Itu kecenderungan hati karena kesamaan yang terjadi antara mereka. Dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, fil hadis bayan anna al-arwah khuliqat qabla al-ajsad wa annaha makhluqatun ala itlafin wal ikhtilaf. Kata Al-Baghawi, dalam hadis ini ada penjelasan bahwa jiwa-jiwa itu diciptakan sebelum jasad-jasad. Jadi yang berpengaruh sesungguhnya rohnya, bukan jasadnya. Sejak Adam alaihissalam diciptakan, Allah sudah keluarkan dari punggungnya calon-calon turunan Adam. Arwah, berarti arwah sudah lebih dulu. Dan bukan hanya lebih dulu diciptakan, tetapi ruh-ruh itu juga yang berpengaruh apakah dia bisa berkawan atau jadi lawan. Ikhwani fi din a'azzakumullah, bahkan walaupun mungkin pakaiannya sama, sama-sama di kota yang sama dan sama di tempat yang sama, tetapi ketika hatinya berbeda, susah untuk akur. Karena rohnya berbeda. Yang ini tujuannya dunia, yang ini tujuannya akhirat. Misalnya, yang ini hatinya pengen cari keuntungan, yang ini pengen cari keridhaan Allah. Pasti gak akan cocok. Pasti akan menjauh antara keduanya. Kalau sama-sama karena Allah subhanahu wa ta'ala, i'talaf. Akan akur, akan cocok bersama. Atau sebaliknya, sama-sama cari keuntungan dunia, otomatis akan akur bersamanya karena sama hatinya. Maka kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, bahwasanya ruh-ruh itu diciptakan dengan i'tilaf dan ikhtilaf. Kal junud al-mujannada, seperti pasukan tentara. Idza taqabalat wa tawajahat, kalau saling berhadapan pasukan tentara, maka mesti masing-masing ada tandanya. Dan akan bergabung siapa yang sama dan akan bermusuhan siapa yang berbeda. Wa dhalika ala ma ja'alahu Allahu 'alayhi min as-sa'adati wash-shaqawa, thumma al-ajsad allati fiha al-arwah taltaqi fi ad-dunya fata'talifu wa takhtalifu 'ala hasbi ma ju'ilat 'alayhi min at-tashakul. Selanjutnya kata Al-Baghawi rahimahullah, maka kemudian jasad-jasad mereka yang di dalamnya ada ruh-ruh tadi akan bertemu di dunia, akan akur atau akan berpecah sesuai dengan apa yang Allah jadikan pada mereka dari kesamaan dan perbedaan. Jadi bersatu dan berpecahnya karena kesamaan atau perbedaan. Fataral bar al-khayyir yuhibbu mithlahu. Masih ucapan Al-Baghawi, maka kau lihat seorang al-barru al-khayyir, orang baik, orang khayyir, orang khair, orang saleh, yuhibbu mithlahu, dia akan suka dengan orang yang seperti itu. Karena dia saleh, suka dengan orang saleh. Karena dia baik, suka dengan orang baik. Wal fajir ya'laf syaklahu, demikian pula sebaliknya, al-fajir, orang jelek, akan cocok dengan orang jelek. Wa yanfur kullun min diddih, dan masing-masingnya akan menjauh dari lawannya. Yang soleh akan menjauh dari yang fajir, yang fajir akan menjauh dari yang soleh, dan akan mendekat pada yang sama. Yang soleh akan mendekat pada yang soleh, yang fajir akan mendekat pada yang fajir. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnul Jauzi rahimahullah juga berkata, wa yustafadu min hadzal haditsi anna al-insan idza wajada min nafsihi nafratan mimman lahu fadilah aw salah fayanbaghi an yabhath 'anil muqtadi lidzalik. Ini faedah penting sekali dari Ibnu Jauzi. Kata beliau, maka diambil faedah dari hadis ini. Kalau ada seseorang yang mendapati dirinya tidak suka dengan orang yang soleh, tidak suka dengan orang yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, maka hendaklah dia koreksi dirinya. Hendaklah dia periksa dirinya. Mengapa? Kok saya tidak suka dengan orang soleh? Mengapa tidak suka dengan orang yang baik? Dengan ahli ilmu, ahli ibadah. Periksa, kata Ibnul Jauzi. Pasti ada sebab yang menyebabkan engkau tidak suka dengan orang saleh atau tidak suka dengan orang yang fadil, orang yang memiliki kemuliaan. Liyas'a fi izalatihi, kata Ibnul Jauzi, agar engkau menghilangkan sebabnya. Misalnya ketika dicari apa sebabnya, oh karena saya ini sering berbuat dosa, sehingga kalau melihat orang yang baik itu rasanya, ah orang ini sok baik begitu, orang ini sok suci, kayak gak punya dosa aja. Ini yang salah. Maka yang harus dihilangkan adalah, hendaklah engkau tinggalkan dosa-dosa, hendaklah engkau berusaha menjadi saleh. Hatta yatakhallas minal wasfil madmum, agar dia bersih atau sembuh dari sifat jelek tadi. Wa kadzalikal qawlu fi 'aksi, demikian pula ucapan sebaliknya. Apa ucapan sebaliknya? Maksud beliau, sebaliknya kalau kita tidak benci dengan orang jelek, itu juga aneh. Katanya ahlu sunnah, tapi tidak benci dengan ahlul bid'ah, tidak benci dengan ahlul dalal, tidak benci dengan sahibu hawa, malah suka dengan mereka, ini juga pasti ada yang salah. Kata Ibnu Jauzi pada yang tadi, mafhumnya berarti, kalau engkau tidak benci dengan orang yang jelek, orang yang merupakan sahibu bid'ah, ahli dalal, maka berarti engkau memiliki sesuatu yang salah pada dirimu. Ada sesuatu yang menjadi penyakit di hatimu. Ternyata usut punya usut, periksa diri, ada kesamaan dengan ahli bid'ah tadi. Apa itu? Ketidakikhlasan. Atau ada yang sama dengan ahli bidah tadi, yaitu ahli dunia. Sama-sama ingin cari dunia. Ah, berarti dia teman saya. Saya juga mau cari dunia. Dia juga cari dunia. Kerjasama. Artinya amalan-amalannya, ucapan-ucapannya dan seterusnya, ternyata tujuannya dunia. Itulah penyakit yang menyebabkan dia kok suka dengan ahli dalal, kok suka dengan ahli bidah. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malik bin Dinar rahimahullah juga pernah berkata, la yattafiqu tsnan fi 'ashratin illa wa fi ahadihima wasfun min al-akhar. Disebutkan oleh beliau seperti kaidah, tidaklah dua orang sepakat dalam pergaulan, akrab dalam pergaulan, kecuali satu dan lainnya memiliki sifat yang sama, memiliki gambaran yang sama. Wa inna ajnasan nas ka ajnasit thoir, kata beliau, karena jenis-jenis manusia seperti jenis-jenis burung. Wala yattafiq naw'ani min at-tayri fi at-tayarani illa bainahuma munasabah. Masih kata Malik bin Dinar rahimahullah, golongan-golongan manusia seperti golongan-golongan burung. Tidak sepakat dua ekor burung ketika terbang kecuali karena keduanya ada kesamaan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dua orang yang sangat dekat, akrab, mendapatkan ulfah yang sangat, biasanya pada keduanya ada sifat yang sama, atau ada tujuan yang sama, atau ada prinsip yang sama. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah melihat seseorang, kemudian dia berkata, orang ini cinta kepadaku. Yang lain heran, dari mana kamu tahu kalau orang itu cinta kepadamu? Kata Abdullah ibn Abbas, karena aku suka sama dia, aku cinta kepadanya, maka aku yakin dia pun cinta kepadaku. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kemudian Ibn Abbas berkata, al-arwahu junudun mujannadah. Karena memang ruh-ruh itu seperti tentara, seperti sebuah pasukan. Yang sama akan saling mendekat, yang berbeda akan saling menjauh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka benar-benar yang namanya manusia itu seperti rombongan burung, sebagaimana dikatakan oleh beliau juga, masih Malik ibn Dinar rahimahullah, kepada saudaranya atau kepada iparnya, ya Mughirah, undur kulla akhin lak. Wahai Mughirah, lihatlah siapa saudaramu dan siapa temanmu, siapa kawanmu. Qala la tastafidu fi dinika minhu khaira fanbud anka. Kalau engkau tidak mendapatkan faedah ilmu, faedah agama dari orang-orang tersebut, jauhilah mereka. Tinggalkan suhbatuhu, jangan berteman dengan mereka. Fa innama dzalika laka aduun, karena berarti mereka itu musuhmu, karena tidak memberikan faedah ilmu, faedah agama kepadamu. Ya Mughirah, annasu ashkal, manusia itu memiliki jenis-jenis. Al-hammamu ma'al hammam. Saya ulangi. Al-hammamu ma'al hammam. Wal-ghurabu ma'al ghurab. Was-sa'u ma'al sa'wi. Wa kullun ma'a syaklih. Wahai Mughirah, manusia itu memiliki jenis-jenis. Burung merpati bersama burung merpati. Burung gagak bersama burung gagak. Dan burung sa'u, burung yang lebih kecil dari usfur, ma'as sa'u, bersama sa'u juga. Wa kullun ma'a syaklih, maka semuanya masing-masing dengan jenisnya. Mulailah kita mengarah kepada apa yang dijadikan judul dalam pembahasan malam hari ini. Agamamu dilihat dari temanmu. Karena disebutkan di sini oleh Malik ibn Dinar, hamamah, merpati, lihat saja, akan terbang bersama merpati. Demikian pula burung gagak akan terbang bersama burung gagak. Usfur bersama usfur, sa'u bersama sa'u. Wan nasu ajnas, manusia juga ajnas. Memiliki jenis-jenis dan niscaya akan mendekat yang jenis-jenis yang sama. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Pernah suatu hari terjadi melihat burung, burung merpati berkawan dengan burung gagak. Ini kata Malik bin Dinar, aku pernah melihat suatu hari kok burung gagak bersama burung merpati? Faraaituhu muta'ajjiba, aku heran melihat keduanya. Kok lain jenis bisa terbang bersama, turun bersama, atau bisa akur bersama? Ittafaqa wa laysa min syaklin wahid, dia bisa bergabung dalam keadaan tidak satu jenis. Tsummatar, kemudian dia melihat keduanya terbang. Faida huma a'rajan, ternyata cara terbangnya sama-sama pincang. Sayapnya tidak sama. Satu yang kanan dan yang kiri tidak sama, sehingga pincang terbangnya. Faqala, maka dia berkata, minha huna ittafaqa, ternyata karena inilah burung gagak dan burung merpati tadi bisa satu, bisa bersama. Bisa dibayangkan kalau burung merpati tadi terbang bersama merpati-merpati lain, akan tertinggal. Mengapa? Terbangnya pincang, tidak seimbang. Burung gagak tadi kalau terbang bersama teman-temannya burung gagak, akan tertinggal karena terbangnya pincang. Maka ternyata dua burung tadi akur, padahal yang satu merpati, yang satu burung gagak. Mas sabab, apa sebabnya? Ternyata ada kesamaan antara keduanya, sama-sama a'raj. Huma a'rajan, karena ternyata keduanya sama-sama pincang terbangnya, tidak seimbang. Ikhwani fidina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata seorang penyair, wa fis sama'i tuyurun ismuhal buq'u, inna tuyura ala ashkaliha taq'u. Sesungguhnya di langit ada burung-burung yang bernama buq'u, dan sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap di tempat yang sejenisnya atau bersama yang sejenisnya. Dan bahwasanya tuyur ala ashkaliha taq', burung-burung itu akan hinggap pada yang sejenisnya atau akan bergabung dengan yang sejenisnya. Syair ini masya Allah sampai seakan-akan menjadi pepatah. Kalau satu atau si fulan tetap bergaul dengan orang yang sudah diperingatkan jangan, jangan, jangan, tetap bergaul dengan mereka, biasanya akan dikatakan oleh orang-orang Arab, inna tuyura la ashkaliha taqa. Dan pendengarnya sudah paham. Hanya dibaca, memang burung-burung itu akan hinggap pada yang sejenisnya. Sudahlah. Artinya, berarti dia sejenis orang-orang jelek tadi. Sudah peringatkan jangan, jangan, tetap bersamanya. Inna tuyura la ashkaliha taqa. Memang burung-burung itu akan hinggap pada yang sejenisnya. Ikhwani fidina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa kita cukup melihat seseorang itu dari ulfahnya. Dari apanya? Yang sedang kita bahas malam ini, ulfahnya. Mengapa? Karena ahlus sunnah akan melihat seseorang dari teman-teman dekatnya. Innal ulfa qa'idatun dahabiyatun istakhdamaha salaf likashfi ahlil bid'ah. Sesungguhnya al-ulfa itu adalah kaidah emas, kaidah yang dipakai oleh para salaf, para ulama, untuk menyingkap siapa ahlul bid'ah, untuk membuktikan, untuk mengetahui ahlul bid'ah, cukup dengan ulfahnya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, wa man khafiya alaina halahu lam takhfa alaina ulfatahu. Siapa yang tersamar atas kami keadaannya, ini sahibu sunnah atau sahibu bid'ah, kata Imam Ahmad, kalau tersamar maka niscaya tidak akan tersamar atas kita ulfatahu. Kalau tersamar, apakah dia sahibu hawa atau sahibu sunnah, apakah dia ahli sunnah atau ahli bid'ah, maka niscaya ulfahnya enggak akan bisa dibohongi. Apa ulfahnya? Dekatnya dengan siapa? Cukup itu. Siapa teman dekatnya? Siapa kawannya? Kemana dia pergi? Kemana dia datang? Dan siapa tamunya? Masya Allah. Cukup itu. Kemana dia pergi? Kemana dia datang? Bersama siapa dia jalan? Dan siapa tamu yang datang? Dan kalau dia datang ke satu kota, kemana dia tinggalnya? Bersama siapa? Itu sudah cukup untuk mengetahui seseorang. Kalaupun dia sembunyikan prinsip bid'ahnya, kalaupun dia sembunyikan manhaj bid'ahnya, akan bisa diketahui dan tidak bisa disembunyikan ulfahnya. Mirip dengan itu ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah, man satara anna bid'atahu lam takhfa alaina ulfatahu. Kata Al-Auza'i, siapa yang menyembunyikan dari kami kebid'ahannya, maka niscaya enggak akan tersembunyi bagi kami ulfahnya. Saya ulangi, man satara anna bid'atahu lam takhfa alaina ulfatahu. Siapa yang menyembunyikan dari kami kebid'ahannya, maka niscaya enggak akan tersembunyi bagi kami ulfahnya. Pura-pura ahlu sunnah, pura-pura begini, pura-pura begitu. Ketika dia pergi ke satu tempat, datangnya ke tokoh-tokoh murji'ah, berarti dia murji'ah. Ternyata datangnya dia kepada kelompok rafidhah, berarti dia rafidhah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa qala Mu'ad ibn Mu'ad rahimahullah, ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhfa dhaka fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisih. Kata Mu'ad ibn Mu'ad, seseorang walaupun menyembunyikan pendapatnya, tidak akan tersamar yang demikian dari anaknya, dari temannya, atau dari teman duduknya. Jalisuhu, akan terlihat dari anaknya, dari temannya, dari teman duduknya, akan terlihat bagaimana dia, bagaimana pendapatnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, setelah pembahasan pertama adalah al-ulfah, berarti pembahasan kedua adalah kita harus menyaring teman. Kita harus berupaya untuk memilih teman. Jangan sampai menyesal di belakang hari. Jangan sampai seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika orang zalim menggigit jarinya kemudian berkata, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul, duhai celakanya aku, mengapa aku mengambil si fulan sebagai temanku. Lihat penyesalannya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakanya aku, kalau saja aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkan aku dari zikir kepada Allah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Berarti yang Allah gambarkan ini korban pertemanan yang salah. Korban salah pilih teman sehingga menyesal. Ikhwan fillah a'azakumullah, sudah kita katakan tadi al-ulfah terbentuk karena kesamaan. Kalau tadinya tidak sama, kemudian berkawan, akan saling menyamakan. Kalau tidak, akan pecah. Kalau tidak, akan pecah. Akan ini yang mendekat ke sana, atau yang ini menyamakan yang itu. Tetapi, yang sering terjadi, biasanya adalah yang jelek, yang menular yang baik. Jarang terjadi, yang baik menular yang jelek. Memang demikianlah, yang namanya penyakit. Seringkali penyakit itu yang menular. Belum pernah dengar ada kesehatan yang menular. Orang sakit berkawan dengan sehat, ketularan sehat, gak pernah dengar itu. Tetapi kalau yang sakit bertawan dengan yang sehat, kemudian yang sehat ketularan sakit, itu yang sering terjadi. Dan itu yang memang banyak terjadi. Sehingga pilihlah teman-teman yang baik, yang saleh. Kenapa kok saya tidak suka duduk sama dia? Salahkan dirimu. Kenapa ya? Apa salahku? Apa yang jelek pada saya, kok saya tidak suka dengan orang-orang saleh. Introspeksi, periksa diri. Oh, karena saya malu masih berbuat itu dan ini. Hentikan. Malu karena saya masih punya kekurangan ini, kekurangan itu. Lengkapi kekurangan-kekurangan tadi dan hindari kejelekan-kejelekan tadi. Jangan kemudian engkau malah menjauh dari orang-orang saleh karena satu kekurangan, satu kejelekan. Menjauh dari orang saleh malah nanti akhirnya semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Sehingga tidak mengapa engkau duduk dengan orang baik walaupun engkau sering dimarahin, sering ditegur. Tidak apa-apa. Karena itu kebaikan. Karena itu kebaikan buatmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wal jalisis suu kahamilil misk wa nafikhil kir." فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن تحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan sesungguhnya permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, bisa jadi engkau akan mendapatkan minyak wangi darinya. Biasanya penjual minyak wangi kan akan begitu. Silakan, silakan, silakan, agar bisa tahu wangi minyak yang dia jual. Itu umum. Maka kalau engkau berkawan dengan temanmu yang penjual minyak wangi, bisa jadi engkau mendapatkan minyak wanginya, atau engkau bisa membeli darinya, ataupun kalau tidak dua-duanya, paling tidak tercium darinya keharuman. Karena penjual minyak wangi. Adapun jalisus suhu, teman duduk yang jelek, seperti pandai besi. Kalau engkau berkawan dengannya, imma bajumu terbakar, terkena percikan-percikan api. Kalaupun tidak terbakar, paling tidak engkau mencium bau yang tidak enak, bau yang busuk daripadanya. Ikhwani fidina azakumullah, jelas ini menunjukkan bahwa kita harus memilih teman dan berhati-hati dalam memilih teman. Cari teman yang baik, yang agamanya baik, yang agamanya bagus, yang saleh, ahli sunnah, ilman wa amalan. Ahli sunnah secara ilmu dan secara amal. Fa innal mujalasa tuwallidul mujanasa. Fa innal mujalasa tuwallidul mujanasa. Karena mujalasa, duduk-duduk dengan seseorang, akan melahirkan mujanasa. Menjalis janis. Siapa yang duduk akan sejenis. Kalaupun awalnya tidak sejenis, suatu saat akan jadi sama. Imma yang ini menyesuaikan diri dari yang itu, atau yang itu yang menyesuaikan diri ke sini. Sehingga ikhwan fillah na'azukumullah, bertemanlah dengan orang-orang baik ahli sunnah wal jamaah. Kalau kata orang-orang bijak, mereka berkata, para hukama, i'rif akhaka bi akhihi qablak. Kenalilah temanmu dengan teman-teman sebelumnya. Saya dapat teman baru nih. Siapa sih dia ini? Lihat teman-teman lamanya siapa? Artinya dulu bersama siapa atau di kota lain bersama siapa? Sehingga sangat wajar kalau kemudian kita telpon ke saudara kita ahlus sunnah, kamu kenal si fulan? Katanya dari kotamu. Maka pasti mereka akan kenal kalau ternyata memang bermajlisnya dengan mereka. Dan mereka gak akan kenal kalau ternyata bermajlisnya dengan orang-orang yang dalam tanda petik bukan ahli sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Atau berkata A'rabi, Al-A'rabi, i'rifin nas bi'ikhwanihim. Kenalilah manusia dengan teman-temannya. Kenalilah manusia dengan saudara-saudaranya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. maka carilah teman yang memiliki 5 kriteria. Benar, masih ada waktu ya? Saya ringkaskan saja. Pertama, al-aqil, carilah teman yang cerdas, akalnya sehat. Karena siapa yang berteman dengan orang bodoh, apalagi dungu, akan celaka. Bahkan ada pepatah yang menyatakan, aduwuka syatir khairun min sahibikal jahil. Musuhmu yang cerdas itu tidak lebih berbahaya daripada temanmu yang bodoh. Bisa mencelakakan dirimu. Yang kedua, husnul khuluq, baik akhlaknya. Yani orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, yang akan atau yang bisa kau jadikan sebagai teman. Cerdas, akhlaknya baik. Ghairu fasik, jangan orang fasik. Jangan mubtadi', dan jangan orang yang ambisi terhadap dunia. Berapa? 2. Hah? Itu sudah 5. Pertama, aqil. Kedua, husnul khuluq. Ketiga, bukan fasik. Keempat, bukan mubtadi'. Dan kelima, tidak ambisi dunia. Adapun husnul khuluq, itu asas yang sangat penting setelah iman kepada Allah SWT. Ikhwan ibn a'azakullah, kalau ada yang bertanya, ini bagaimana, bukannya ahlus sunnah yang kita cari sebagai teman? Jelas, ini semua barakallahu fikum tentang ahlus sunnah, karena dikatakan dengan kalimat yang ketiga, dan bukan mubtadi'. Bukan mubtadi' artinya ahlus sunnah. Tetapi tentunya barakallahu fikum, ahlus sunnah tatafawat ilmuhu. Ahlus sunnah berbeda-beda ilmunya, berbeda-beda pemahamannya, berbeda-beda keadaannya. Sehingga terjadi pula orang di kalangan ahlus sunnah tapi akhlaknya kurang baik, karena mungkin tingkatannya sangat bawah. Bisa terjadi. Ikhwan ibn a'azakullah, berkata Ibn Hazm dalam masalah husnul khuluq, man talabal fadail lam yusayir illa ahlah. Siapa yang mencari keutamaan tidak akan berteman kecuali dengan orang yang memiliki keutamaan. Siapa yang mencari keutamaan tidak akan berjalan kecuali bersama orang-orangnya. Ini orang-orang yang memiliki keutamaan. Walam yurafiq fi tilka tariq illa akrama sadiq. Maka seseorang yang mencari keutamaan enggak akan berjalan di jalan ini kecuali bersama orang yang memang sebaik-baik teman, yang baik akhlaknya. Al-barru was-sidqu, orang yang baik, orang yang jujur. Wa husnul isyrah, orang yang pandai bergaul, orang yang sabar, orang yang tepat janji, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga amanah. Wal hilm, orang yang memiliki kelembutan, yang bersih hati dan bersih pergaulan, artinya enggak ada tujuan-tujuan lain. Ini saya terjemahkan langsung dari ucapan Ibn Hazm tadi. Jadi cari teman yang baik, yang jujur, yang baik pergaulannya, yang sabar, yang sering tepat janji, menunaikan amanah, yang lembut, yang bersih hatinya, ikhlas dalam pergaulan. Ikhwanu na'azakumullah, kalau tidak akan celaka. Mengapa? Karena al-mujalasah yuwarith al-mujanasah. Karena bermajlis itu akan melahirkan persamaan. Kamu akan ketularan. Kalimatnya kotor, kamu pertama dengar, aduh kok jelek sekali ucapannya. Lama-kelamaan kamu akan ikut, tidak lagi merasa risih dengan kata-kata seperti itu. Adapun masalah fasik, maknanya adalah jangan berteman dengan orang yang suka mencuri, atau orang yang suka berbuat dosa, atau minum khamr dan sebagainya. Ikhwan ibn a'azakumullah, fa'li annahu sariqun yasriqu min dinika qabla an yasriq min akhlaqik. Karena kalau engkau berteman dengan orang fasik, engkau akan dicuri. Sebelum dicuri akhlaknya, akan dicuri agamanya. Na'udzubillah, dicuri agamanya artinya terkikis agamamu, terkikis akhlakmu dengan orang-orang seperti itu. Yang ketiga, mubtadi'. Yang keempat, jangan mubtadi', harus ahli sunnah. Fal mubtadi' ashadd khatara, karena ahli bid'ah itu sangat berbahaya. Pemilik syubhat, pemilik penyimpangan, atau pembawa balalah, atau sahibu hawa, sangat-sangat berbahaya dari orang fasik. Kalau tadi orang fasik, pencuri, peminum khamr, atau apalagi, itu bahaya. Tentunya ahlul bid'ah, adhamu dararan minal fasik, lebih berbahaya lagi dari orang fasik. Karena dia akan menyamarkan padamu apa yang tadinya sudah jelas. Akan mengkaburkan agamamu. Akan menjadikan engkau salah paham terhadap agama. Wa aktsaru a'immati salaf 'ala at-tahdzir. Kebanyakan para a'immah salaf, bahkan dikatakan ijma' para a'immah salaf untuk mentahdzir dan memperingatkan kaum muslimin agar menjauhi pertemanan dengan ahlul bid'ah. Menjauhi pertemanan dengan ahli dalal. Bahkan Sa'id ibn Jubair menyatakan, la an yusahib ibni fasiqan syatiran ay qati'at tariq sunniyan ahabbu ilayya min an yashab abidan mubtadi'a. Sungguh, kalau anakku berkawan dengan orang yang fasik, seorang yang merampok, tapi agamanya dia masih lurus, maksudnya sunni, lebih aku sukai daripada seorang yang ahli ibadah tetapi mubtadi'. Tentunya, kalau kita bahas dua-duanya jelek, berkawan dengan orang fasik tadi jelek, berkawan dengan mubtadi' juga jelek. Tetapi menggambarkan betapa jeleknya ahlul bid'ah, sehingga beliau berkata, kalau anakku berkawan dengan orang-orang fasik, lebih aku sukai daripada dia berkawan dengan ahli ibadah, ayatnya soleh, padahal mubtadi umbal, padahal ahli bid'ah yang sesat. Dikisahkan bahwa Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ketika menceritakan riwayat hidup Rawandi, beliau berkata, wa kana yulazimu rafidah, dia selalu berkawan dengan rafidah dan orang-orang mulhid. Fa'idha utiba, kalau ditegur, kenapa kamu berkawan dengan mereka? Mengapa kamu berkawan dengan Syiah dan mulhid? Dijawab oleh orang ini, Rawandi, innama uridu an a'rifa aqwalahum. Aku hanya sekedar ingin tahu ucapan mereka seperti apa sih? Ila ansara mulhida, kata Adz-Dzahabi, sampai akhirnya dia menjadi mulhid. Na'udzubillah. Wa hatta 'ala ad-din wal millah, akhirnya dia justru menyimpang dan dia dalam keadaan jatuh agamanya dan rusak agamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Masih Adz-Dzahabi menceritakan cerita yang kedua sebagai pengalaman agar kita bisa belajar. Ketika menerjemahkan Ibnu Aqil Al-Hanbali, Ibnu Aqil ini berkata bahwa sahabat-sahabat kami Hanabilah menginginkan aku untuk menjauhi sekelompok ulama. Akhirnya aku terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Yani mengkritik ulama Hanabilah. Bahwa ashabuna, sahabat-sahabat kami dari Hanabilah, selalu menginginkan agar aku menjauhi beberapa ulama. Akhirnya aku terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Ini ucapan orang tersebut. Kata Dzahabi mengomentari ucapan ini. Qala kanu yanhaunahu an mujalasatil mu'tazilah. Orang ini tadinya diperingatkan oleh Hanabilah untuk jangan bermajlis dengan Mu'tazilah, tetapi menolak. Katanya menghalangi dari ulama, akhirnya aku terhalang dari ilmu. Kata Dzahabi, hatta waqa'a fi habailihim, akhirnya orang ini terjerumus dalam jaring-jaring Mu'tazilah. Wa tajassara ala ta'wilin nusus, akhirnya dia berani dan lancang mentakwil-takwilkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Lihat kisah yang dikisahkan oleh Dzahabi tentang orang ini. Diperingatkan agar jangan bermajlis dengan ahli bid'ah. Jawabannya, aku dihalangi dari orang-orang berilmu, akhirnya aku akan terhalang dari ilmu. Akhirnya benar-benar dia terbawa dengan kesesatan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.